Ini celaan bagi orang-orang yang hanya mengumpulkan harta, akan tetapi merupakan kewajibannya yaitu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab datang dengan membawa separuh hartanya, pada hari ini akan aku dahului Abu Bakar. Dikatakan Rasulullah SAW kepada Umar, ma abqaita? Qala abqaitu nisfa mali, saya sisakan separuh hartaku. Faja'a Abu Bakar bimali kullih, Abu Bakar Siddiq membawa hartanya semuanya. Faqala Rasulullah SAW, ma abqaita ya Abu Bakar? Qala abqaitu Allah wa Rasulah, saya sisakan Allah dan Rasul, saya tinggalkan Allah dan Rasul. Nah, dengan hadis ini membolehkan bagi kita untuk infak secara keseluruhan, masih hidup, kemudian mampu untuk mencari usaha yang lain. Nah, para sahabat tanafasu fil khair, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun sudah mendapatkan jaminan, sekali lagi jaminan surga, tapi mereka masih berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, pas. Adab baca Quran. Adab. Bab ketiga, adab membaca Al-Quran. Hendaknya seseorang yang membaca Al-Quran memperhatikan adab-adab dalam membaca kalamullah Azza wa Jalla yang mulia ini, sebagaimana disebutkan dalam sebagaimana disebutkan berikut ini. Yang pertama, hendaknya suci dari hadas besar dan kecil, sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah, beliau sebelum menulis al-hadis berwudu kemudian salat 2 rakaat baru kemudian menulis al-hadis. Oleh karena itulah Allah jadikan kitab beliau sangat barokah dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Namun Imam Bukhari sendiri telah memberikan suatu bab dalam Sahih Bukhari tentang membaca Al-Quran setelah hadas atau yang lainnya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di semua waktunya. Nah, hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW yadzkurullah fi kulli ahyan, Rasulullah SAW selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala di setiap kehidupannya, baik dalam keadaan hadas ataupun tidak. Nah, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quranul Karim. Walaupun terjadi perselisihan ketika terjadi junub atau haid, sebagian ahli ilmu tidak membolehkan untuk membaca Al-Quran, sebagian membolehkan. Rajihkan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri dalam darasnya, diboleh hatta walau fi halah al-junub atau halah al-haid untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, atau memegangnya, karena muslim la yandus. Nah, yang kedua, hendaknya menghadap kiblat dikala membaca Al-Qur'an. Tetapi tidak mengapa kalau tidak menghadap kiblat. Ini sebagai suatu keutamaan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim dalam suatu perjalanan melantunkan bacaan Al-Qur'an yang tidak mungkin kendaraan mereka selalu menghadap kiblat. Naam, hadis Abdullah bin Ghaffal rawal Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mafatih Makkah wa yaqra ala rahilatih surah al-Fath. Jadi beliau membaca ketika dalam perjalanan surah al-Fath. Jumhur al-ulama membolehkan untuk baca Al-Qur'anul Karim di kala safar. Walaupun Imam Malik memakruhkan, tapi rajih dibolehkan sesuai dengan nas zahir al-hadis. Kemudian kan Abu Darda aidan yaqra fi at-tariq. Maksudnya Abu Darda aidan membaca di jalan. Aidan Umar ibn Abdul Aziz membolehkan tentang permasalahan ini. Ar-rajih dibolehkan dikala kalian musafir ataupun lainnya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah. Yang ketiga, menahan bacaan ketika sedang menguap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahut tasa'uba. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika di antara kalian bersin dan memuji kepada Allah, maka bagi setiap orang muslim yang mendengarnya mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Adapun menguap itu adalah dari syaitan. Jika kalian menguap, hendaklah menahannya dengan semampunya, karena jika kalian menguap maka tertawalah syaitan. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Yang keempat, hendaknya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka jika kalian mau membaca Al-Quran, hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Adapun bunyinya adalah أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Nah, di sana juga ada أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْثِهِ. Nah, ada Syekh Yahya dalam darasnya ayat dan kalian lebih bagus untuk mengamalkan nam yang ada dalam Al-Quran secara zahir ini. Faidah kalau dalam Al-Quran fasta'in billahi minasyaitan rajim. Nah, hal ahsan, yang paling bagus dengan memakai isti'adah a'udhu billah minasyaitan rajim. Nah, walaupun yang lain juga dibolehkan. Baik. Yang kelima, tidak boleh meniru seperti suara perempuan. Sebagaimana hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutashabbihina minar rijali wan nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Akhrajahu Al-Bukhari. Telah berkata Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, adapun celaan tasyabbuh dengan perkataan dan gaya berjalan itu khusus bagi yang sengaja. Adapun yang memang diciptakan seperti itu, maka diperintahkan agar senantiasa berusaha merubahnya. Nah, misalnya juga ada jelas anna Rasulullah SAW rajul yalbas libsatal mar'ah wal mar'ah talbas libsata rajul. Nah, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarh Riyadhus Shalihin di sana, baik itu di rumah atau di luar rumah, haram bagi laki-laki untuk memakai pakaian perempuan dan sebaliknya. Salafiyun, salafiyat harus menjadi qudwah. Jangan memakai pakaian-pakaian kufar, meniru pakaian-pakaian kufar walaupun dalam rumah sendiri. Karena tasyabbuh bukan hanya sekedar keluar rumah. Dalam rumah pun kalau tasyabbuh tetap tasyabbuh, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Tidak boleh kalian memakai celana milik laki-laki dan sebaliknya. Nah, hadza 'am. Jangan sampai memaksakan diri kita karena ada yang berfatwa demikian-demikian membolehkan, yang penting dalam rumah. Tidak. Al-Zahir jelas. Nah, wa ma kana lil-mu'minina wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh bagi kalian, terutama perempuan, memakai pakaian-pakaian kufar. Rambut juga begitu. Jangan tasabuh dengan perempuan-perempuan kafirah yang motong rambut-rambutnya kayak rambut laki-laki. Nah, gaya laki-laki. Perempuan orang sekarang bilang bahenol. Nah, memakai pakaian laki-laki, pakaian ketat. Ini semuanya jelas tasabuh bil kufar, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Hadis Abdullah bin Umar, siapa yang tashabbuh dengan kaum maka mereka jadi golongan mereka. Nah, orang tadi menjadi golongan mereka. Jadi sama Syekh Utsaimin menjelaskan, tidak hanya sebatas di luar rumah, Dalam rumah pun tidak boleh tasabbuh birrijal, kemudian tasabbuh dengan orang kufar, atau tasabbuh dengan syaitan. Apa kita kalau makan di rumah boleh tekan tangan kiri, kalau di luar rumah dengan tangan kanan? Nah, tidak boleh. Ya telah ke situ. Nah, apalagi kalau nanti di ma'had dilihat oleh anak kecil, maka akibatnya lebih besar. Ustazahnya aja begini kok, apalagi nanti santriwatinya lebih dahsyat lagi. Maka harus hati-hati permasalahan semacam ini. Nah, yang keenam, tidak memutus bacaan Al-Quran kecuali karena suatu yang darurat, seperti menjawab salam. Yang ketujuh, berusaha memperbagus suara, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan jalan kami siapa yang tidak melakukan Al Quran. Akhrajahu Abu Dawud. Nah, at-tahsin situ baik dan ada dengan melafadzkan huruf-hurufnya atau tajwidnya, ataupun dengan shaut yang hasan. Maka di sana ada hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa, ya Abi Musa, kaifa law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atik? Qala law kuntu a'lam annaka tasma' li qira'ati habbartu laka tahbira. Hai Musa, bagaimana kalau kalian tahu bahwasanya saya mendengar bacaanmu? Kalau saya tahu bahwasanya engkau mendengar bacaanku, maka akan saya bikin lebih bagus lagi. Dalil menunjukkan bahwasanya kita dibolehkan untuk membaguskan suara supaya kaum muslimin senang mendengarkannya. Bukan riya masalah ini. Nah, ini perintah. Nah, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamir Ali Dawud. Kasih suara yang bagus, Musa Al-Asy'ari. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang usaha kita untuk membuat bacaan dengan bagus, dengan suara yang merdu. Adon ja min hadis Bara bin Azib, rawal Bukhari Muslim, qala Nabi SAW bil isya tin wa zaitun fama samitu ahadan ahsana min. Allah SAW membaca dalam salat isya dengan surat At-Tin wa Zaitun, At-Tin wa Zaitun. Saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi banyak. Kemudian di sana juga ada hadis Zainul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suara kalian, suara yang merdu. Membikin senang. Nah. Makanya di masjid-masjid tertentu dipilih orang-orang yang punya suara yang bagus, karena ini bisa membuat jamaah senang. Jamaah senang dengan suara yang bagus tadi. Walaupun kadang-kadang orang awam enggak paham, yang penting suara bagus sudah. Tapi yang jelas di sana dibutuhkan ya umul qaum aqra'ukum li kitabillah. Riwayah aktsarukum Qur'anan, yang mengimami kaum adalah orang yang akra, bagus bacaannya, riwayah yang paling banyak hafalannya. Nah, yang delapan, membaca dalam keadaan khusyuk dan berusaha membaca, memahami Al-Quran, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentunya mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kemudian firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Yang kesembilan, hendaknya bersih baju dan badan serta mengenakan siwak sebelum membacanya, karena malaikat itu meletakkan mulutnya ke mulut pembaca. Bukan malaikat, ya dofahu fi fah atau indafa indafi. Jadi malaikat meletakkan mulutnya di mulut pembaca. Jadi sahihan oleh Syekhina Abdul Rahman Yahya bin Ali Al-Hajuri. Jadi usahakan mulut kita bersih. Tidak bau busuk. Tidak boleh baik kita untuk membaca Al-Quran selesai makan bawang, entah biasanya, atau bawang merah, bawang putih. Ada larangan di sana. Innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikah merasa tersakiti. Sakitnya banu Adam. Kemudian diperintahkan bagi orang yang makan basal atau thum untuk ke baki, tidak boleh salat jamaah. Untuk itizal, untuk menjauhi masjid muslimin. Apalagi dengan bawa rokok. Kira-kira bawang dengan rokok enak mana? Bagi orang yang suka bawang, enak bawang. Bagi yang suka rokok, senang rokok. Jawabannya. Tapi yang jelas di sana ada, walaupun rokok tidak ada di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in. Biasanya dari orang kufar. Rokok dari orang kufar. Bahkan sekarang orang kufar itu mengharamkan rokok sebagaimana terjadi di beberapa negara. Tapi kaum muslimin, bahkan di antara kaum muslimin, mewajibkan untuk merokok. Para kiai ngerokoknya luar biasa. Selesai, ambil lagi. Selesai, ambil lagi. Gak berhenti. Gak tahu berapa pak sehari. Sambil ngajar. Mewajibkan fatwa. Wajibkan untuk merokok. Alasannya, kalau rokok diharamkan, maka petani mau makan apa? Tidak ada yang dimakan kecuali rokok. Gak ada nasi, gak ada jagung, gak ada wortel dan sebagainya. Wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzukum wa iyyahum. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir termasuk saudara syaitan. Rokok jelas. Apa kalian cukup menghisap rokok tanpa makan? Pasti butuh makan. Ada yang bilang dengan merokok bisa membuat cemerlang hafalan. Apakah kalian sudah hafal 1 juta hadis sebagai Imam Ahmad yang tidak merokok? Sudah kalian seperti Imam Bukhari yang hafal ratusan ribu hadis? Syubhat diberikan kepada orang-orang kerdil, orang-orang awam. Dokter semuanya sepakat bahwasanya rokok itu memberikan madarat. Tidak ada dokter yang mengatakan bahwasanya rokok membuat kesehatan, membuat otak jernih dan cemerlang. Enggak ada, kecuali dokter perokok. Iya enggak? Tapi itu pun masih banyak dokter walaupun perokok tetap mengatakan bahwasanya rokok membuat bahaya. Baik. Yang ke-10, berlindung kepada Allah dari ayat-ayat siksa dan meminta karunia-Nya ketika ada ayat-ayat rahmah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Hudzaifah taqala, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, faftataha al-Baqarah, faqultu yarka 'inda al-mi'ah. Thumma madha, faqultu yusalli biha fi raq'ah. Famadha, faqultu yarka biha, thumma iftataha an-nisa faqra'aha, thumma iftataha 'ala 'Imran faqra'aha." يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Ia mulai dengan surat Al-Baqarah. Saya berkata dalam hati, rukuk pada ayat 100. Kemudian berlalu. Saya berkata rukuk dengannya. Kemudian meneruskan membacaan Nisa, kemudian Ali Imran. Beliau membaca dengan pelan. Kalau lewat suatu ayat di dalamnya ada tasbih, beliau bertasbih. Ada ayat permintaan, beliau meminta, dan ada ayat perlindungan, beliau berlindung. Akhrajahu Muslim. Alam rajahu Syekh Al-Hajuri, sebagaimana saya dengar secara langsung, ini khusus di salat nafilah. Di salat nafilah. Jadi ayat permintaan, kemudian meminta. Nah, kemudian di sini dalil yang menunjukkan kita boleh untuk membaca Al-Quran dengan tidak urut Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Ali Imran dan sebagainya. Nah, khusus dia an-nafilah, cepat waktunya. Nah, tewas. Bab keempat, rukun tilawah atau bacaan. Al-Quranul Karim sampai kepada kita dengan jalan talaqqi, yaitu berguru, yang terus bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, siapa saja yang ingin belajar tajwid harus berguru secara langsung terhadap para ulama yang ahli dalam bidang ini, dan tidak menyandarkan terhadap buku atau kaset semata. Walaupun buku dan kaset juga membantu seseorang dalam memahami, namun tidak secara sepenuhnya, seperti bagaimana cara pengucapan ismam, ar-rum, imalah. Bacaan Al-Quran yang benar itu ada 3 rukun. Nah, yang utama. Nah, ini tidak akan diketahui ismam hanya gerakan bibir. Hanya gerakan bibir. La ta'manna, la ta'manna. Tidak akan diketahui. Kita mungkin hanya mendengar la ta'manna, hanya mendengar demikian. Kemudian nasta'in, tidak akan diketahui kalau hanya sekedar mendengar kaset, gerakan bibir. Warum aidan, yang hanya sepertiga, nasta'in, dengar dekat, tidak terdengar dari jarak jauh. Wal imalah aidan. Nah, orang Yaman banyak enggak bisa ucapan e. Nah, wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Nah. Jadi kita bisa. Nah, karena kita punya makanan-makanan tertentu. Sah. So, onde-onde, nah, sate, tempe, kowe. Nah. Banyak. Tapi yang lainnya enggak bisa. Orang Indonesia, orang Brebes misalnya, mengucapkan ta enggak bisa, ucapnya ta. Nah. Asyaiton. Nah. Asyar. Nah. Ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing tempat. Nah. Jadi enggak bisa kita ambil secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan buku dan kaset. Tapi yang jelas juga membantu. Nah, membantu. Baik. Bacaan Al-Quran yang benar itu ada 3 rukun utama. Yang pertama, harus sesuai dengan rasm Utsmani, yaitu tulisan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti dalam firman Allah, qala rabbihkum bil haqq wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Kalimat qala di sini ditulis dengan qul sebagaimana mushaf yang diterbitkan Saudi Arabia, karena di sana ada 2 qiraah, yaitu qala, bacaan hafiz dari Asim, dan juga qul, yaitu bacaan jumhur qura. Kalau ini ditulis dengan qala dan menggunakan alif sebagaimana mushaf Indonesia, maka telah menghancurkan qiraah-qiraah yang lainnya. Naam, hatta syakl wa titik di zaman para sahabat tidak ada. Tashkilat harakat kasrah dhammah. Naam. Titik 3, titik 2 tidak ada di zaman para sahabat. Nah, kalau kita tulis di sini qala pakai alif, apakah kita bisa membaca kul? Enggak bisa. Nah, makanya kalau kita tulis dengan kul, bisa kita baca dengan qala. Kita tambahi lam, alif kecil di atasnya, qala. Demikian juga maliki. Dalam mushaf Utsman ditulis maliki tanpa pakai alif. Nah, tanpa pakai alif. Sehingga di sana ada dua qiraah, maliki dan maliki. Fatabayyanu dengan fatasabbatu sama. Coba kalian hilangkan titik-titiknya dan tashkilatnya. Sama, bentuknya sama. Nah, di sana ada dua qiraah. Fatabayyanu fatasabbatu. Tadzakkarun dengan tadzakkarun. Sama tulisannya, hanya beda tasydid. Maka kita kembali kepada mushaf rasul Utsman, karena tulisan Utsman ini mencakup qiraah-qiraah yang lainnya. Qiraah-qiraah yang lainnya. Kita berusaha untuk membalikan. Naam. Generasi kita kepada ulama salaf. Jangan sampai kita membuat tulisan-tulisan yang menghancurkan qiraah-qiraah yang lainnya. Nah, tayyib. Rukun yang kedua adalah harus bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah yang harus diikuti. Ada mulai ngantuk ini. Kalau ngantuk saya tes ini. Tapi biar hilang ngantuknya. Siapa yang ngantuk sekarang? Alhamdulillah mulai kabeh. Nah. Sunnah muttaba'ah. Jadi harus diambil dari orang terdahulu. Sudah pembahasan sebelumnya. Nah, teruskan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa yang benci kepada sunnahku maka bukan jalanku. Yang ketiga, harus sesuai dengan bahasa Arab. Seperti buyutin dibaca dengan biyutin, ba-nya di kasrah. Atau kata sirat dibaca dengan sirat memakai sin, atau zirat dengan menggunakan sad dan zai. Nah, pembahasan qiraat. Masuk berikutnya. Bab yang kelima, tertib bacaan. Cara membaca Al-Qur'an ada urutan atau tertibnya. Nah, terjadi perselisihan di sini. Sebagian menyebutkan 4, sebagian 3. Al-amr sahl, perkara yang mudah. Nah, sebagian menambah at-tahqiq. Nah, jadi permasalahan dalam hal ini. Boleh kalian katakan ada 4, boleh 3. Saya ada buku-buku yang memang menulis demikian ini. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Tidak jadi permasalahan. Yang pertama adalah tartil, yaitu membaca Al-Qur'an dengan pelan dan tenang dan memahami hukum tajwid yang benar. Baik memanjangkan bacaan panjang, mengucapkan dengung dan sebagainya, dan ini adalah sebagus bacaan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, sebagian mengatakan tartil sama dengan tahqiq. Sebagian mengatakan bahwasanya tahqiq itu dikala dars, sehingga bacaannya sangat pelan. Wa minan nasi man yakulu amanna billah. Coba tirukan, biar tidak ngantuk. Dalam tahqiq dengan pelan. Nah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Demikian. Dzalikal kitabu la raiba fihi. hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Nah, ini at-tahqiq. Juga dikatakan at-tartil, tergantung. Nah, tergantung. Dengan pelan memahami makna. Baik. Tapi yang jelas dibutuhkan bahasa Arab. Nah, kalau enggak bisa bahasa Arab dengan melihat terjemahan, alhamdulillah kemudahan bagi kita. Nah, sehingga kita menghafal juga usahakan untuk paham apa yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak terbalik. Ketika ada ayat perang, jihad, malah menangis. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Demikian. Angkat suaranya, coba diulangi. Nanti kalau masih lapar ini petugasnya mengenyangkan ini. Kelihatannya masih lapar ini. Kerahkan suaranya, masa kalah dengan satu orang. Nah, ulangi. Ayo mulai. Semua. Baik. Insyaallah kita ambil ayat yang mudah. Nah, yang mudah. Baik, berikutnya. Ini tertib. Atau bisa lebih pelan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak bisa ngomong semua, ya, bisa. Nah, bisa melafalkan semuanya. Alhamdulillah. Nah, at-tadwir berikutnya. At-tadwir yaitu bacaan antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Nah, jadi antara cepat dan lambat tertil, jadi antara keduanya lebih cepat sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, yang ketiga Al-Hadr, yaitu bacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan dengung, ikhfa dan sebagainya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Biasanya pada mad alif sukun dua harokat dipakai untuk al-hadr. Empat harokat untuk at-tadwir. Wa enam harokat untuk at-tahqiq atau at-tartil. Ini biasanya. Walaupun boleh kita memakai dengan at-tartil, tapi mad ad sukun kita memakai dua harakat. Nah, ini boleh. Tapi hadza huwa ahsan. Yang paling bagus demikian. Ini paling bagus adalah demikian. Mafhum al-kalam. Mafhum. Bisa difahami. Nah, insyaallah nanti di meraja. Nah, di meraja. Nah. Baik. Sudah habis. Sudah habis. Nah.